Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbak Li? Buat Mbak Li ya. Jadi gini Mbak Li, jangan takut dihina, jangan takut dilecehkan, jangan takut ditindas. Nih temannya nih, saya juga begitu. Jadi mulai sekarang ya Mbak Li ya, jangan pernah bersedih hati. Oke, sip. Gini Cak Nun. Jadi saya ini pelaku. Sebentar mas, ya siap. Sebentar mas ya. Ini kalimatnya ini kalimat untuk para wali loh. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali, wakil-wakil Allah, kekasih-kasih Allah, jangan takut, jangan sedih. Itu kalimat diantara para wali. Loh. Tapi orang berprasangka wali itu yang pakai serban. Nah itu salahnya. Padahal wali di sini kan pakai sanjuan. Tato. Dengan tato. Tato itu dari bahasa Jawa tatu ya. Terus jadi di dulu Belanda ke sini kok orang Jawa suka gini terus apa itu? Apa itu? Tatu, tatu, oh tatu, tatu, tatu, tatu. Akhirnya seluruh dunia menyebut itu tatu. Gitu asal-usulnya. Lah gitu. Loh, jari ya mas ya, orang bilang enggak bisa. Meskipun bilang ya juga enggak bisa. Ya untuk apa gitu aja, dinikmati aja. Wong Jogja itu juga dari orang Belanda namanya. Karena kalau di Jogja Anda beli teh, di angkringan itu kan di jog. Begitu Anda minum, jog ya. Jog ya. Terus si Belanda itu berbisik dia, oh ini Jogja, Jogja, Jogja. Terus mereka terus dalam rangka eksplorasi teritorial mereka sampai ke Solo. Di Solo enggak ada jog. Kalau minum di Solo enggak ada jog, yang ada di Jogja tok. Begitu enggak ada jog, tolah-toleh. So, lo. So, lo. Itu ceritanya mas. Hidup begitu nikmat, begitu mudah. Kenapa kalian semua mempersukarnya? Betul, kenapa betul. Mempersulitnya? Gitu ya mas ya? Betul, betul. Oke, hidup wali kita. Jadi saya terusin ya. Saya ini pelaku prasangka, Cak. Tadi saya udah cerita, tapi belum afdol kalau Cak Nun ini belum denger gitu kan. Jadi gini, Cak. Dulu, oh ya nama saya Budi. Budi. Biasa dipanggil Budi Bejo, bisa dipanggil Buceng, bisa dipanggil Budi Arto. Jadi teman-teman banyak deh tuh nama panggilan saya. Dulu gak tahu tuh tahun 80-an atau tahun 90-an, saya ngeliat Cak Nun itu di Keranggan lagi diri di warung gitu kan. Itu ada Cak Nun gitu kan. Tapi siapa sih dalam hati siapa sih Cak Nun adalah biarin aja lah kan gitu kan. Nah terus saya baca ya buku-bukunya Cak Nun gitu kan, buku Cak Nun gitu, tulisan-tulisan Cak Nun, tapi saya bacanya belum penulisnya. Ini bacaan ini bagus gitu kan, bagus banget. Terus penulisnya Cak Nun ya. Siapa sih Cak Nun ini? Tulisannya sih bagus gitu kan. Terus begitu lagi. Saya baca lagi. Saya lihat lagi tulisannya, penulisnya. Cak Nun lagi ya kan. Tapi bagus gitu kan. Saya masih berprasangka ya kurang baik gitu kan. Ya Cak Nun itu ya penyair biasa aja lah. Penulis-penulis biasa gitu kan. Itu dulu tuh begitu tuh Cak Nun. Terus ya gak tahu nih kenapa, ini baru 3 bulan. Jadi saya baru 3 bulan ini, saya ngelihat YouTube. YouTube terus tuh yang saya lihat. Saya perhatiin kan gini, jadi kalau tulisan kita kan gak bisa ngelihat orangnya, gak bisa ngelihat apa gelagat dianya gitu kan, gerak-gerik atau mimik atau gerak tubuh. Nah setelah saya ngelihat YouTube sekali saya lihat. Dua kali, sampai tuh sehari selama 3 bulan itu bisa nonton Cak Nun itu di YouTube bisa 6 jam, 10 jam. Saya bilang, wah ini bener nih orang nih, tulus nih orang, gue bilang. Ini orang tulus bener nih. Gak ada orang kayak ini bisa ngomong sampai 4 jam, 8 jam. Materinya gak habis-habis. Gila, gue bilang. Anjing nih gue bilang. Ini tempat gue. Ini tempat gue nih. Saya kemana-mana Cak Nun kelihatannya kok gue minder gitu kan. Wah elah orang kok begitu banget ya, tapi kelakuannya gimana gitu kan. Tapi setelah saya di sini Cak Nun, alhamdulillah. Ya Allah, tadi saya duduk di sono, saya ke sono. Ini orang pada baik-baik semua. Bener orang-orang baik ini di sini nih. Waduh. Saya alhamdulillah bener saya bisa, ya itu ibaratnya gelombang ya. Karena apa? Saya bisa menemukan Cak Nun itu karena saya tetap mencari Tuhan, terus akhirnya benar-benar ditunjukin nih sama Tuhan bahwa nih orang yang benar nih Bud. Gitu atau tuh. Ya, terima kasih ya Allah. Gitu. Jadi gitu Allah, Bud, nih orang yang benar nih. Kan gitu kan. Ya, makasih ya Allah kan begitu. Ya kan? Asli saya Surabaya, Cak. Tapi saya lahir besar di Jakarta. Saya lahir besar di Jakarta. Nah, jadi kalau saya sih buat pesen yang tadi juga saya bilang buat teman-teman ya. Kalau misalkan udah pulang dari sini, kita harus ada pencapaian. Di rumah, bergaul sama teman-teman, tetap melakukan kebaikan, cinta kasih, Rahman Rohim. Jadi seperti itu. Kita harus jadi pembeda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bukan cuma di Monas yang bisa begini, di sini juga bisa. Ya saya enggak banyak-banyak, jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wijayanto, saya akan minta Mas Budi dulu soal ideologi dan sebagainya. Kemudian Mas Wijayanto, kemudian Ustaz Nur Somad. Kepada Mas Budi, saya, Anda mengantarkan saya kepada kalimat yang ada di punggungnya Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Itu diterjemahkan selama ini secara teknis, barang siapa belum berwudu, belum suci, dia tidak bisa menyentuh Al-Quran itu. Saya tidak menyalahkan ini, tapi saya ingin kasih tahu Mas Budi. Kalau Anda belum, ya, al-mutahharun artinya orang-orang yang mendapat pencerahan dari Allah. Orang yang disucikan oleh Allah. Barang siapa belum disucikan oleh Allah, dia tidak akan bisa bersentuhan dengan ma'iyah. Kalau orang sudah datang bermakiyah seperti Anda, berarti Anda sebelum datang ke sini sudah disucikan oleh Allah SWT. Itu yang Anda sebut gelombang tadi. Saya tidak mengatakan kita suci. Suci itu ya bersih dari yang selain diinginkan Allah. Anda berlaku persis, Anda mencari Allah dengan benar, dan Anda ya sudah saya katakan sejak awal tadi. Jadi al-mutahhar, jadi Budi al-mutahhar namanya sekarang. Budi al-mutahhar. Oke, sekarang kan tatonya enggak jelas gambarnya, besok bikin tato di sini Budi Al-Mutahhar. Tepuk tangan untuk Mas Budi, tepuk tangan.